Untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya Ustaz, maaf di luar tema, apakah kita seseorang ingin melahirkan harus dekat sama orang tua? Kalau tidak, akan susah untuk mengurusi anak yang baru lahir. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wafikum barakallah wa jazakumullahu khairan. Sesungguhnya tidak mesti yang demikian. Hanya saja biasanya anak pertama, biasanya. Mengapa? Karena si ibu baru ini tidak pengalaman. Tidak berpengalaman terhadap urusan kelahiran, urusin bayi dan sebagainya. Sehingga seringkali mereka merasa perlu untuk dekat dengan orang tuanya. Tetapi sesungguhnya tidak mesti demikian. Barakallahu fikum. Kalau saja mereka itu melihat bagaimana orang tuanya ketika mengurusi bayinya, adik-adiknya, maka sesungguhnya akan mendapatkan pelajaran dari sana. Bagaimana mengurusi bayi tersebut. Sehingga tidak perlu harus merepotkan orang tua. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di beberapa daerah, seperti di Yaman, itu Masya Allah, sang ibu itu benar-benar mandiri. Dia ketika merasa mau melahirkan, justru naik ke atas bukit. Karena memang badui ya, orang-orang yang hidup di badiah. Naik ke atas bukit, dia masak air. Sendirian. Kemudian, sampai dengan naiknya dia ke atas bukit itu, semakin memacu bayi untuk keluar. Begitu. Sehingga sampai di atas biasanya dia masak air, dia lahiran. Lahir sendiri, urusi diri sendiri. Bidan gak ada, perawat gak ada. Setelah itu dia urusi sendiri anaknya, dia ikat sendiri itunya. Apa istilahnya? Tali. Persalinan. Persalinan sendiri. Setelah itu dia bersihkan bayinya dengan air hangat yang sudah dia masak. Dia campur. Kemudian setelah itu dia beritahu yang di bawah, ini suaminya, dengan suara mereka wuuuh begitu. Nanti suaminya mendengar itu, wah berarti sudah lahir. Maka suaminya yang masak kambing, biasanya kepala untuk istrinya nanti. Ini kepalanya khusus untuk istrinya. Dia turun membawa bayi yang sudah bersih. Barakallahu fikum, tapi itu tentunya masing-masing daerah berbeda-beda. Kalau kebiasaan kita tentunya butuh, perlu untuk ada yang membantunya dalam persalinan seperti bidan misalnya. Wallahu ta'ala alam, semakin manja, semakin belakangan semakin manja. Padahal biasanya lahir sendiri, tetapi butuh dibantu. Itu pun akhirnya semakin manja lagi, butuh dekat orang tua, biar orang tua yang ngurusi bayinya. Semakin manja lagi setelah itu, sehingga barakallahu fikum, apa yang bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Tetapi kalau memang ternyata harus memerlukan bantuan orang lain, ya terpaksa dia harus dekat dengan orang tuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz, saya mau bertanya, apakah sama nazar dengan janji? Jazakallahu khairan. Berbeda. Kalau berjanji, biasanya berjanji kepada orang lain. Tetapi kalau nazar adalah berjanji pada diri sendiri. Itu perbedaan pertama. Kalau janji itu biasanya janji pada orang lain. Ya, saya akan datang. Itu namanya janji. Tetapi kalau menazar, saya bernadar, ini berjanji untuk diri sendiri, bahwa saya kalau berhasil akan begini. Jadi perbedaan pertama, nadar untuk sendiri, kalau janji biasanya untuk orang lain. Yang kedua, kalau nadar, barakallahu fikum, biasanya diiringi dengan sesuatu harapan, kenikmatan. Kalau saya berhasil, kalau saya lulus, kalau saya dagang sudah mencapai sekian, kalau anak saya sudah 10, begitu. Jadi ada harapan dulu. Oleh karena itu, yang namanya nazar ini ibadah. Walaupun memulainya tidak dianjurkan, perhatikan, memulainya tidak dianjurkan, Tetapi kalau sudah memulai, harus ditepati. Kalau sudah memulai, harus ditepati. Ya, ini harus menepati nazarnya. Dan harus dengan nama Allah SWT. Ya Allah, aku bersumpah dengan namamu. Kalau aku sampai mendapatkan ini dan itu, aku akan bersedekah sekian dan sekian. Ini nazar namanya. Baik. Kesamaannya dengan janji, sama-sama dengan nama Allah dan sama-sama dengan azam. Azam itu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main. Kalau ada seorang yang berpikir dalam hatinya, wah kalau saya kaya saya akan begini, wah kalau saya bisa mendapatkan ini saya akan begitu, itu bukan nazar. Baru angan-angan dia, kalau dia kaya dia akan membangun masjid. Itu bukan nazar. Kalau nazar itu diikrarkan, lillahi alayya, begitu. Sungguh demi Allah, untuk Allah aku bernazar, kalau aku demikian aku wajib begini. Artinya dengan ikrar bahwa dengan nama Allah bahwa dia bernazar. Tetapi kalau hanya angan-angan, itu bukan nazar. Itu hanya angan-angan saja. Kalau saya kaya saya akan bangun masjid, kalau saya pun begitu. Barakallahu fik. Mudah-mudahan bisa dipaham. Iya, kita untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya belajar matalogi, yaitu mendiagnosa penyakit, sifat, dan karakter seseorang melalui mata? Wallahu ta'ala alam. Apa kaitannya dengan mata? Kalau memang ada kaitannya secara ilmu kedokteran, tidak mengapa. Seperti ada yang mendiagnosa penyakit ya dengan mata. Tetapi kalau dengan karakter, dengan sifat, saya tidak paham apakah ada hubungannya atau tidak. Yang jelas sebagai dasarnya adalah kalau ada hubungan sebab akibat, seperti seorang dokter yang memeriksa pasiennya dengan apa namanya teleskop, diperiksa ini, itu ada hubungannya. Demikian pula dilihat lidahnya bagaimana, ada hubungannya. Dilihat matanya juga oleh sang dokter, karena ada kaitannya. Mungkin putih matanya akan begini, kalau dia sakit akan begitu, kalau dia sehat. Maka itu silakan. Tetapi kalau menebak-nebak nasib, itu gak berkait. Kalau nasib ya. Tapi yang ditanyakan adalah karakter dan sifat. Itu juga wallahu ta'ala alam, apakah berkait atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Kalau berkait, itu masalah sebab akibat saja. Kalau gak berkait, itulah yang dikatakan dengan meraba-raba atau istilahnya apa, menebak-nebak. Yang demikian tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk menebak-nebak hal tertentu dengan sesuatu yang tidak berkait. Barakallahu fikum. Baiklah, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana meraih kecintaan Allah Ta'ala dan apa ciri-ciri kecintaan Allah terhadap hambanya? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Jawabannya Allah katakan dalam Al-Quran, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakan, kata Allah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta pada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan baik-baik ayat ini, karena ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, maka kalimat di sini qul, katakanlah, adalah kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul ya Muhammad, qul ya wahai Rasul alaihi salatu wassalam, in kuntum tuhibbunallahi, katakan pada mereka yang mengaku-ngaku cinta pada Allah, katakan pada mereka yang mengatakan kami cinta pada Allah, kami cinta pada Allah, katakan pada mereka semua, in kuntum tuhibbunallahi, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Berarti siapa aku di sini? Rasulullah SAW. Berarti untuk membuktikan cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan pada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta pada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayo, berarti di antara ciri-ciri seseorang yang dicintai oleh Allah adalah diampuni dosa-dosanya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang diinginkan oleh Allah dengan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dalam agama. Kalau tadi bagaimana caranya mencintai atau meraih kecintaan pada Allah SWT, maka hendaklah kau ikuti sunnah-sunnah Rasul. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana ciri-cirinya kalau Allah mencintai hambanya? Di antara ciri-cirinya kalau Allah cinta pada hambanya adalah Allah akan faqihkan dia dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Sebagai catatan penting, kecintaan Allah Subhanahu wa taala tidak berkait dengan pemberian dunia. Tidak berkait dengan pemberian dunia. Jangan berpikir kalau engkau diberi kekayaan berarti Allah cinta sama kamu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kau miskin berarti Allah tidak cinta pada kamu. Jangan. Jangan seperti orang-orang yang Allah gambarkan di dalam ayatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan padanya secara dunia, mengatakan Rabbi akraman, Rabbi memuliakan aku, Rabbku memuliakan aku. Tetapi ketika dikurangi rezekinya, dibikin susah dalam ekonominya, kemudian berkata Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Jangan. Karena enggak ada kaitannya. Jangan berkata kalau diberi kekayaan mengatakan Rabbi akramani, Rabbku memuliakan aku. Kalau aku diberi kemiskinan kemudian berkata Rabbi ahanan, Rabbku menyengsarakan aku. Tidak. Bahkan kadang-kadang Allah kalau cinta pada hambanya justru diberi ujian. Nabi Ayyub alaihis salam, Allah uji dengan penyakit dan juga dengan musibah-musibah yang menyebabkan meninggalnya anak-anaknya. Bahkan penyakitnya sampai menyebabkan orang-orang menjauh dari dirinya. Bahkan istrinya kemudian menjauh. Tetapi Allah takdirkan kembali istrinya kepadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, apakah ini berarti Allah tidak cinta pada Nabi Ayyub? La wallah, tidak demi Allah. Allah SWT sebagaimana dikatakan dalam salah satu riwayat hadis, Ida ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah kalau cinta pada seorang hamba, Allah akan uji dia. Dan dengan ujian itu, Allah akan banggakan pada penduduk langit, pada malaikat-malaikatnya, lihat hambaku. Aku berikan ujian begini, aku berikan ujian begitu, dia tetap cinta kepada aku. Dia tetap sabar dan istiqamah di atas agamaku. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, biasanya di antara ciri-cirinya seorang yang dicintai oleh Allah, Allah akan jadikan dia istiqamah di atas agama. Allah akan jadikan dia faqih dalam agama. Allah jadikan dia semakin saleh, semakin saleh, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam dalam masalah dunianya, apakah kadang diberi kekayaan sebagai ujian atau diberi kemiskinan sebagai ujian? Wallahu taala alam, mungkin bisa begini, bisa begitu. Tetapi Allah jadikan mereka istiqamah. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita akan bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya mau tanya, jika sakit bisa menghapus dosa, apakah seseorang yang menderita karena suatu penyakit, ya, lalu kemudian meninggal, bisa dikatakan suci dari dosa? Apakah bisa dikatakan syahid? Dan kira-kira nanti masuk surga atau neraka? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Enggak bisa dipastikan dong. Enggak bisa dipastikan. Karena orang yang sakit ada bermacam-macam. Ada yang sakit dalam keadaan dia sabar, maka jadi penghapus dosa. Tetapi kalau sakit dia dalam keadaan mengeluh, menyalahkan ini, menyalahkan itu, bahkan menyalahkan takdir, ya berbeda lagi. Sehingga kita harapkan, mudah-mudahan kalau dia sabar, kita berharap dosanya ada yang terampuni. Karena memang demikian dalam hadis-hadis yang sahih, hatta syaukah, sampai satu duri pun yang menusuk seseorang hamba, akan ada dosa yang terhapus. Satu duri saja tertusuk, akan ada dosa yang terhapus. Apalagi kalau ternyata sakit, lama, sengsara, susah, tentunya akan ada dosa yang terhapus. Kalau dia menjalaninya dengan sabar, menerima takdir yang Allah berikan kepadanya, menerima ujian yang berat yang menimpanya, dalam keadaan dia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penghapus-penghapus dosanya. Apalagi bicara akhirat, apakah masuk surga atau tidak masuk surga, ini lebih-lebih lagi, enggak mungkin bisa kita pastikan. Bahkan haram kita memastikan. Sesoleh apapun, kita tidak berkata bahwa dia pasti dalam surga. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah kita hanya berbahasa harapan. Berbahasa harapan itu, mudah-mudahan sakitnya menghapuskan dosa. Mudah-mudahan jadi penghapus sebagai dosanya, berbagai macam dosanya. Mudah-mudahan jadi pembersih. La ba'sa tahurun insyaAllah. Tidak mengapa, mudah-mudahan tahur. Mudah-mudahan menjadi pembersih insyaAllah. Mudah-mudahan dia masuk surga, mudah-mudahan dimaafkan. Begitu saja bahasanya. Jangan ada bahasa kepastian. Yang ada hanya bahasa harapan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya, bagaimana bila ada saudara saya yang sering melakukan acara-acara kebidahan dan saya juga sering menegur dan menasihatinya, tapi dia masih sering melakukan perbuatan tersebut? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap saya terhadap saudara saya tersebut? Apakah boleh saya menjauhinya atau bagaimana, Ustaz, penjelasannya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Afikum barakallahu jazakumullahu khairan. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang masalah bid'ah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang menambah-nambahkan, mengada-adakan satu perkara dalam agama ini, apa yang bukan daripadanya, maka dia tertolak. Atau dengan lafaz, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang enggak ada perintahku, maka dia tertolak. Maka nasihatilah saudaramu terus. Kalau engkau merasa tidak mampu menasihati dan tidak berhasil, ambil cara lain, yaitu dengan membawa orang yang lebih alim kepadanya untuk menasihatinya. Dan biasanya barakallahu fikum, nasihat itu dari dasarnya. Artinya jangan menyatakan itu bid'ah, jangan kerjakan. Jangan hanya itu. Itu perlu, tetapi di bawah itu ada dasar yang perlu diyakinkan. Bukankah ibadah itu harus dengan perintah Rasulullah SAW? Bukankah yang namanya ibadah harus memiliki dua syarat agar diterima? Syarat pertama, keikhlasan kepada Allah SWT. Syarat kedua, mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini ditanamkan. Sebelum menyatakan, nah, apa yang kamu kerjakan ini, apa dalilnya? Apa riwayatnya? Apakah ada hujahnya? Apakah ada contohnya ila akhirnya? Barakallahu fikum. Kalau sampai maksimal, masih ngeyel, tidak mengapa kita untuk menjauhinya, karena dia sahibu hawa. Karena dia berarti hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri. Tidak mau mendengarkan dalil-dalil. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya di pagi hari ini. Demikianlah kita telah mengikuti acara Untayan Mitra Indah Imam Nawawi rahimahullah. Dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan telah terjawab yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Memberikan solusi atau pencerahan dari permasalahan dari pertanyaan telah masuk ya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah akan dijawab di pertemuan yang akan datang. Dan pertanyaan seputar permasalahan fikih akan kami alihkan pada acara Indahnya Ibadah dengan Sunnah bersama Ustaz Helmi Bajri Hafidzullah Ta'ala. Akhir kata, wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamat tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.